Apa hukumnya salat di belakang orang yang mengaku tahu ilmu gaib? Jangan. Diperbolehkan salat di belakang orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Dinasihati. Ya, dan hendaknya takmir masjid menyingkirkan orang yang seperti ini. Allahumma musta'an.